Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'du. Kita masih di bab yang kedua sebelum terakhir, babun dhammus saj'i fid du'a, bab tentang celaan secara sengaja membuat saja' dalam berdoa atau dalam berkhutbah, takallufan, dengan membebani diri. Yang terakhir kita telah membaca penjelasan dari Ibnu Hajar al-Asqalani terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan kepada orang yang bersajak ketika mengucapkan sesuatu, kata beliau, innama hadza min ikhwanil kuhan, orang ini termasuk temannya dukun. Disebut demikian aili musyabahati kalamihi kalamahum, karena kesamaan ucapan orang ini dengan ucapan para dukun, yang mereka secara sengaja membuat sajak sehingga kalimatnya terlihat lebih indah, padahal itu dibuat-buat. Wa qala aidan fi qawli Ibni Abbas al-mutaqaddam, dan Al-Hafidz juga menjelaskan tentang perkataan Ibnu Abbas yang telah lewat, yaitu perkataan Ibnu Abbas di poin nomor 767. Qala Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, fanduris saja'a minad du'a'i fajtanibhu, perhatikanlah saja' dalam doa itu, hindarilah dia. Fa inni ahitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu la yaf'aluna illa dzalika, aku perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya. Maksudnya adalah la taqsudu ilaihi wa la tushghilu fikruka bihi, jangan kalian menyibukkan dengan sajak dan jangan kalian fokuskan pikiranmu dengan sajak. Lima fihi minat takallufil mani, karena di situ ada takalluf al-mani lil khusyuk, yang menghalangi orang untuk khusyuk. Al-matlubi fid du'a, yang itu justru dituntut dalam doa. Wa qala Ibnu Tin, kata Ibnu Tin, al-murad bin nahi al-mustaqrahi minhu, yang dimaksud larangan di sini adalah larangan makruh. Nah, kemudian Ibnu Hajar juga mengatakan wala yaridu ala dhalika ma waqa'a fil ahadithis sahihati li'anna dhalika kana yasduru min ghairi qasdin ilaihi, dan bukanlah maksudnya dari larangan saja ini adalah seperti yang ada pada beberapa hadis sahih, karena ini terjadi tanpa kesengajaan. Wali ajli hadza yaji'u fi ghayatil insijam, karena itulah ketika saja di luar kesengajaan maka justru menghasilkan tatanan yang lebih sempurna, menghasilkan tatanan yang lebih sempurna. Ini kenapa kosong? Tengok-tengok. Tayyib. Kesimpulannya, bahasanya seperti yang kemarin kita sampaikan, saja ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang. Yang dilarang adalah saja dalam kondisi dia takalluf, terlalu berlebihan untuk melakukannya, sehingga secara sengaja dilakukan dan pikiran fokus untuk melakukannya. Tayyib, pelanggaran ini insya Allah di zaman kita atau di tempat kita jarang kita lakukan ya. Meskipun barangkali ini terjadi di beberapa negeri Timur Tengah, yang mereka ketika menyusun khutbah atau ceramah itu terkadang banyak memperhatikan sajak. Kita akan masuk ke poin berikutnya atau ke bab yang terakhir. Barangkali ada peserta yang baru datang, ini bab yang terakhir ya. Setelah ini insya Allah kita akan ganti buku insya Allah. Judulnya ma kullu ma yu'lamu yuqal wama kullu ma hadithun wama kullu hadithin tuhtasu bihil amma atau tuhadithu bihil ammata. Tidak semua yang kita ketahui harus kita ucapkan, dan tidak semua hadis yang kita hafal harus kita sampaikan kepada masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'la, "Fadzakkir in nafa'atiz dzikra." Berilah peringatan, in nafa'atiz dzikra, jika peringatan itu memberikan manfaat. Sehingga kalau enggak memberi manfaat, enggak usah disampaikan. Demikian tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Katsir seperti penjelasan beliau di bawahnya. Qala Ibnu Katsirin rahimahullah fi tafsir hadhil ayah. Ibnu Katsir menjelaskan tafsir ayat ini, ai dzakir haitsu tanfa'u tadzkiratu. Berikanlah peringatan ketika peringatan itu memberikan manfaat. Wa minha huna, dari firman Allah ini, yu'khadul adabu fi nashril ilmi fala yada'hu 'inda ghairi ahlihi. Dari penjelasan ini, maka kita diajarkan untuk mengambil adab dalam menyampaikan ilmu. Sehingga adab tidak hanya dalam mencari ilmu, juga perlu ada adab dalam menyampaikan ilmu. Perlu diambil adab dalam menyampaikan ilmu, di antaranya adalah jangan letakkan ilmu yang atau pada orang yang bukan tempatnya. Tidak pada tempatnya. Misalnya menyampaikan peringatan namun di tengah orang yang dia tidak mau menerimanya atau tidak memberikan manfaat sama sekali karena mereka dalam kondisi sedang lalai. Dan termasuk di antaranya adalah membaca Al-Qur'an pada saat semua orang sedang lalai. Membacakan Al-Qur'an di depan masyarakat umum di saat mereka sedang lalai. Tentang kata inna fa'atil dzikra, in di sini bisa maknanya in syartiyah. Sehingga kita terjemahkan inna fa'atil dzikra, jika peringatan itu memberikan manfaat. Kemudian in di sini juga punya makna yang kedua, yaitu in dalam arti harfu taukid, huruf taukid yang mukhaffaf, yang diringankan, takhfif dari kata inna, dan boleh bersambung dengan fi'il, sehingga kita artikan fadzakir inna fa'ati dzikra. Maknanya adalah berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di ayat yang lain, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Ada isim yang dia mahdzuf. Fadzakir, kalau kita baca dengan yang lebih lengkap, takdirnya kita kasih tambahan, fadzakir inna adzikra nafa'at. Kemudian di takhfif menjadi fadzakir inna fa'atiz dzikra. Dan dua tafsir ini selama tidak bertentangan bisa kita terima keduanya. Namun meskipun yang lebih sesuai zahir, in di sini adalah in syartiyah. Sehingga maknanya berikanlah peringatan jika peringatan itu memberikan manfaat. Summa saqa Ibnu Katsirin asarai Aliin wa Ibni Mas'udin radhiyallahu anhuma al-atiyatain. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan dua asar dari Ali dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma yang nanti akan kita sebutkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ya Mu'adz, hal tadri haqqullahi 'alal 'ibad? Faqultu ya Rasulullah, afala ubashshiru bihin nas? Wahai Mu'adz, tahukah apa yang menjadi kewajiban hamba kepada Allah dan apa yang menjadi kewajiban Allah kepada hambanya? apa yang menjadi kewajiban hamba kepada Allah? Mu'ad ketika ditanya seperti ini, beliau menjawab apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Setelah itu dijawab oleh Nabi SAW, haqqullahi alal ibad. Yang menjadi kewajiban hamba kepada Allah adalah ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan yang menjadi hak hamba yang akan ditanggung oleh Allah. Kita nerjemahnya berbeda. Kalau kalimatnya haqqullahi 'alal ibad, hak Allah yang menjadi kewajiban hamba. Haqqul ibadi 'ala Allah, hak hamba yang menjadi kewajiban Allah. Pantas enggak diartikan seperti ini? Ada sebagian yang merasa enggak nyaman karena kenapa bisa disebut kewajiban Allah? Siapa yang mewajibkan Allah? Meskipun ada juga yang membolehkan dengan makna kewajiban Allah adalah kewajiban yang Allah wajibkan untuk dirinya sendiri. Karena tidak ada makhluk yang bisa mewajibkan Allah. Atau mungkin kita kasih pilihan kata yang lain, haqqul ibadi 'ala Allah, hak hamba yang akan ditanggung oleh Allah, alla yu'adzibahu, bentuknya adalah Allah tidak akan menghukumnya. Maka syarat untuk bebas dari siksa Allah hanya satu, tauhid. Beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dengan cara ini hamba mendapatkan hak tidak akan dihukum oleh Allah Ta'ala. Sehingga teori ini sangat mudah bagi siapapun untuk bisa menjalankannya. Makanya Mu'ad mengatakan, ya Rasulullah, afala ubashiru bihin nas. Ya Rasulullah, boleh enggak kabar gembira ini saya sampaikan kepada umat manusia, kepada para masyarakat? Qala, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tubashirhum fayattakilu. Jangan kamu sampaikan kepada mereka, nanti mereka jadi malas-malesan. Karena mereka bukan orang yang paham tentang masalah makna hadis. Sehingga pada saat itu disampaikan, bisa jadi disalahpahami. Yang penting kan bertauhid, tidak berbuat syirik, sholat gak masalah. Mau beramal, tidak masalah. Khawatir disalahpahami demikian. Maka Nabi SAW melarang Mu'ad, jangan disampaikan. Ini menunjukkan Nabi SAW telah memberikan perhatian bahwa ilmu itu letakkan pada tempatnya. Dan jangan sampaikan ilmu itu kepada orang yang tidak bisa memahaminya, karena nanti ketika salah paham, efek sampingnya lebih buruk dibandingkan ketika dia mendapatkan ilmu. Sehingga ada orang yang dia dikondisikan bodoh lebih baik daripada tahu. Orang ini gak ngerti, itu lebih baik dibandingkan ngerti. Karena kalau dia ngerti, bisa jadi disalahgunakan. Tapi kalau dia gak ngerti, dia lebih soleh. Ada kondisi di mana ilmu itu ketika dipegang oleh pendekar yang berwatak jahat, itu bisa menghasilkan sesuatu yang berbahaya. Contohnya dalam hadis ini. Namun kenapa kok hadis ini bisa sampai ke kita? Berarti Mu'ad melanggar larangan Nabi SAW. Ada dua kemungkinan jawaban. Yang pertama, karena Mu'ad khawatir kalau ini dibawa mati dan tidak disampaikan hadis ini, maka beliau termasuk menyembunyikan ilmu. Dan itu ancamannya lebih berat dibandingkan melanggar larangan ini. Karena beliau paham larangan ini tidak sampai larangan haram. Tidak sampai derajatnya larangan haram. Yang kedua, Mu'ad radhiyallahu anhu menyampaikan hadis ini kepada orang yang tepat, sehingga dia bisa memahami makna dari hadis ini. Dan apa yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW tidak terjadi. Walhamdulillah, ternyata turun-temurun hadis ini dibawa oleh ahlu tauhid, mereka yang memahami tauhid. Seolah-olah kita dulu sebelum belajar tauhid gak pernah ngerti hadis ini. Kita sebelum belajar tauhid gak pernah ngerti hadis ini. Waktu SMA atau waktu kuliah gak ngerti tauhid, ya ngertinya bawa bendera demo maksudnya ya, atau keliling kemana-mana hamasah, semangat-semangat. Hadis ini enggak pernah terpikir sedikit pun. Baru kita membaca hadis ini setelah kita mendekat ke tauhid. Wallahu a'lam, ada ilmu yang Allah arahkan kepada mereka yang memang betul-betul siap untuk memilikinya. Sebaliknya, mereka yang tidak terbiasa dengan kalimat tauhid jarang mempelajari hadis ini. Allah Subhanahu wa taala menjaga sebagian hadis nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk dipahami oleh mereka yang ahlu tauhid, sementara yang bukan ahlu tauhid kurang bisa memahaminya. Seperti hadis bitaqah. Hadis bitaqah masyarakat awam enggak ngerti. Kalau mereka ngerti, bahaya. Bisa jadi itu dijadikan alasan untuk meremehkan perbuatan maksiat, meremehkan masalah kewajiban dan seterusnya. Sementara yang sering membahas hadis bitaqah siapa? Mereka yang sering membahas masalah tauhid. Punya kesiapan untuk menjadi hamba Allah yang tunduk kepadanya dengan ketauhidan yang dia kedepankan, sehingga ketika membaca hadis ini dia tidak menyalahgunakan. Tetap paham maksud dari hadis ini adalah menunjukkan keutamaan tauhid dan bukan motivasi untuk malas-malasan dalam beramal. Wa fi ukhra, dalam riwayat yang lain, la inni akhafu ayyat takilu, Nabi SAW mengatakan jangan, karena saya takut, saya khawatir mereka akan bermalas-malasan dalam beramal. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abshiru wa bashirun nasa." Berikanlah kabar gembira kepada masyarakat. Man qala la ilaha illallah shadiqan biha dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah jujur dalam mengucapkan ini, bukan karena kemunafikan, maka dia akan masuk surga. Fa kharaju yubashshirun an-nas. Akhirnya mereka pun menyampaikan kabar gembira ini kepada masyarakat. Falakiyahum Umar, lalu mereka ketemu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fabasyaruhu, dan mereka pun menyampaikan hadis ini kepada Umar. Faraddahum, lalu Umar justru melarang mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima raddattahum ya Umar, kenapa kamu mencegah mereka wahai Umar untuk menyampaikan hadis ini? Qala, kata Umar, idzan yattaqilun nas, nanti orang akan meremehkan amal ya Rasulullah. Umar memberikan alasan kenapa beliau tidak ingin hadis ini disebarkan secara bebas kepada seluruh masyarakat. Alasan Umar tidak disalahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disalahkan Rasulullah apa? Kenapa Umar melarang hadis ini disampaikan secara meluas. Wallahu a'lam, mengenai ujung akhir hadis ini, kejadiannya seperti apa? Intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan alasan Umar radhiyallahu an. Kemudian asar dari Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Bukhari, asar ini sangat terkenal. Beliau mengatakan, hadithun nasa bima ya'rifun, aturiduna ayyukadziballaha wa rasulah. Sampaikan kepada masyarakat sesuatu yang bisa mereka cerna, yang bisa mereka kenali, yang bisa mereka tangkap. Sampaikan kepada masyarakat kebenaran yang bisa mereka terima, karena nalar mereka menjangkau, akal mereka mampu untuk memahaminya. Jika tidak, aturiduna ayyukadziballaha wa rasulah, apakah kamu ingin ada orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya gara-gara nalarnya tidak jangkau? Atau bisa kita baca dengan sigot majhul, aturiduna ayyukadziballahu wa rasulu, apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Dalam arti ditolak oleh masyarakat hadis itu gara-gara dia tidak paham. Nanti kita akan lihat beberapa praktek para ulama sengaja tidak mau menyampaikan hadis karena khawatir masyarakat menolak. Ini pengalaman di Lumajang. Ada salah seorang ustadz menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, asmi wa ati wa in ammaraka 'abdun habasyyun wa in ukhidha maluk wa in duriba dhahruk. Dengarkan dan taati pemerintah meskipun yang menjadi pemimpin kamu adalah budak Ethiopia, budak Habsyi. Meskipun kamu dipukul, hartamu dirampas. Tapi dia tidak menjelaskan dengan detail hadis ini. Salah satu jamaah komentar, ngawur Ustaz ini. Sampai naik dewi, kata dia. Ini kayak Lumajang ya. Ini, ya, dia menolak hadis ini dengan mengatakan Ustaznya ngawur. Padahal itu hadis sahih riwayat Muslim. Akhirnya ketika saya kesana diminta, tolong kasih penjelasan yang lebih rinci hadis ini. Karena ini bahaya, ada orang yang menolak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, komentar saya pertama, kalau tidak disampaikan lebih baik. Kalau tidak disampaikan, lebih baik. Karena dia gak bisa mencerna. Dan nanti kita sebutkan, di antaranya adalah pernyataan Imam Ahmad, beliau melarang menyampaikan hadis tentang masalah muamalah dengan sultan, karena khawatir disalahpahami. Ini kalau tidak disampaikan, mungkin lebih baik. Karena perlu mukaddimah sebelumnya. Sehingga ketika mereka langsung mendapatkan hadis seperti ini, dan mereka tidak memiliki mukaddimahnya, maka bisa jadi dia akan menolaknya. Padahal itu hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan dari Ali bin Abi Thalib, hadithun nasa bima ya'rifun. Sampaikan kepada masyarakat apa yang bisa mereka cerna. Aturiduna ayyukadzdzaba Allahu wa rasuluhu. Apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Wa fi ba'dhi riwayat, dalam riwayat yang lain ada tambahan, wada'u ma yungkirun. Tinggalkan hadis yang kira-kira akan mereka ingkari. Karena bisa jadi mereka belum siap untuk menerimanya. Sehingga bisa jadi terkadang dakwah itu tidak harus dimulai dari sesuatu yang frontal bertentangan dengan tradisi yang ada di sana. Tapi kita bisa mulai dari sesuatu yang sama-sama kita punya kata sepakat, cuman belum detail. Misalnya, banyak orang memanfaatkan momen, banyak orang yang anti riba, banyak gerakan-gerakan anti riba. Kita menyampaikan tentang anti riba, anti riba, anti riba di tengah mereka. Setelah itu kita bawa kepada masalah iman dan tauhid. Kita ajak mereka untuk melihat betapa pentingnya tauhid. Anti riba tapi tidak anti syirik, bahaya. Sehingga kita bisa diterima, bisa menyampaikan kepada mereka, sekalipun dalam kondisi normal, mereka itu pembenci dakwah Ahlus Sunnah. Ada beberapa orang yang Asy'ariyun mengundang saya dalam kegiatan camp anti riba. Padahal ini musuh besarnya dakwah Ahlus Sunnah. Kalau ada ustaz datang ke situ, dia yang demo anti, ya, bubarkan. Tapi dia ngundang untuk acara anti riba. Sehingga untuk masalah riba, kita punya kata sepakat. Maka mau ngomong apapun, mereka pasti menerima. Apalagi kalau sudah dibakar sedikit gitu ya, nanti bulat-bulat mereka. Maka bisa jadi kita mulai dari sesuatu yang sama-sama kita sepakati. Kita tidak menyampaikan kebatilan, kita menyampaikan kebenaran. Kebenaran yang kita sampaikan, mereka bisa terima. Nah, selanjutnya, nanti kita bisa bawa pada lini yang lain. Di poin ini, ada beberapa hal yang juga perlu kita luruskan, dan seterusnya. Dan alhamdulillah, kita, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan. Ya. Dari dakwah muamalah yang sering disampaikan oleh Al-Ustadz Irwandi, Al-Ustadz Arifin Badri, dan para asatidah yang lainnya, dari yang awalnya heterogen jadi homogen. Itulah KPMI. KPMI itu berangkat dari heterogen. Dari heterogen. Kemudian akhirnya kita semakin homogen. Kita biarkan saja mereka datang dengan berbagai macam latar belakang, suku dan golongan. Tapi walhamdulillah tiba-tiba semakin mengerucut. Karena kita selalu memberikan batasan. Ada yang tetap belakang. Semakin mengucut sehingga mereka paham tentang akidah yang benar, manhaj yang benar. Walhamdulillah. Hadza fadlun minallahi azza wa jal. Ya. Masalah ada sebagian pihak yang enggak setuju, terlalu banyak menyinggung masalah riba dan seterusnya. Ya, itu masalah khilaf, hal yang biasa. Ya. Yang penting kita sama-sama mengendaki kebaikan di sana. Qala Ibnu Abbas. Kemudian asar yang kedua adalah perkataan Ibnu Mas'ud. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Boleh mengatakan ma anta bimuhaddisin qauman haditsan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnatun. Tidaklah kamu menyampaikan satu hadis kepada sekelompok kaum yang mereka akalnya tidak mampu untuk menjangkau hadis itu. Illa kana li ba'dihim fitnah, kecuali akan menjadi fitnah bagi sebagian di antara mereka. Ketika hadis itu disampaikan, akal mereka enggak bisa menangkap dengan benar, maka malah jadi sumber kisruh di masyarakat. Nah, sehingga muncul penolakan, padahal itu kebenaran. Muncul apa tadi ya, didustakan. Ustadznya disebut seenaknya sendiri, padahal dia menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada muqaddimah yang belum dia sampaikan. Padahal muqaddimah ini penting agar orang bisa memahami hadis tersebut secara sempurna. Perkataan yang semisal juga disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Ma haddatsa ahadukum qauman bi haditsin la yafhamunahu illa kana fitnatun alaihim illa kana fitnatan alaihim." Apabila kalian menyampaikan satu hadis kepada kaum, kepada sekelompok orang yang mereka tidak bisa memahaminya dengan sempurna, maka akan menjadi sumber fitnah bagi mereka. Karena dia tidak bisa memahamkan dengan baik, malah justru menjadi ganjalan bagi mereka untuk bisa menerima hidayah. Dan bagian ini yang sering kita nasihatkan, kita selalu ingin menghendaki kebaikan bagi seluruh keluarga. Dakwah ini kalau bisa orang tua kita mengikuti, masyarakat kita yang ada di sekitar kita juga mengikuti. Namun kalau saya menyampaikan sendiri, orang sudah tahu berapa kadar ilmumu kan gitu ya. Nah, apalagi orang tua, oh, kamu gak pernah mondok, sekolahmu di UGM, dakwai orang tuamu, lulusan pesantren Tebuireng. Ya kalah gitu ya. Nah, terus gimana? Makanya diskusinya jangan langsung. Anda bisa gunakan pakai artikel atau rekaman MP3 yang kira-kira lebih mengimbangi atau setidaknya lebih tinggi derajatnya dibandingkan kaul mereka. Artikel ini lebih berwibawa karena dia berdalil, punya alasan yang kuat, hujahnya lebih mendalam. Sehingga dia secara status bisa mengalahkan posisi ilmu orang tua ini atau ilmu orang ini. Dengan cara seperti ini akan lebih aman dibandingkan langsung diajak debat langsung ya. Dan kita menyayangkan ketika ada perdebatan Ahlussunnah di posisi gak bisa bahasa Arab. Nah, ketika baca dia salah harokat, ditanya, akhirnya debatnya malah debat nahwu di posisi dia gak ngerti. Subhanallah, itu jatuh sejatuh-jatuhnya. Zakara al-Ajluni rahimahullah, kana Ibnu Abbasin yakhfa asya'a min hadithihi. Ibnu Abbas menyembunyikan sebagian hadisnya, wa yufshiha ila ahli al-ilmi, dan baru beliau sabarkan, baru beliau sampaikan kepada ahli al-ilmi, kepada para ulama. Sehingga di sebagian orang hadis itu tidak disampaikan, baru disampaikan di kelompok yang lain. Qala Abu Hurairah, perkataan yang sangat masyhur dari Abu Hurairah dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad, juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Abu Hurairah mengatakan, hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wi'a'ain. Aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis sebanyak dua wadah, dua bejana. Ada satu bejana, ada bejana yang kedua. Fa'ammal awwalu fabathastuhu. untuk hadis yang di bejana pertama sudah saya sebarkan kepada manusia, kepada masyarakat. Wa amma tsani, sedangkan yang kedua, falau basastuhu kuti'a hadzal bal'um. Andaikan saya sebarkan, maka leher ini dipenggal. Abu Hurairah menyimpan hadis ini sampai mati radhiyallahu anhu, dan tidak beliau sebarkan kepada manusia. Yang beliau sebarkan 5000 hadis lebih. Itu pun kita enggak hafal ya. Yang tidak beliau sebarkan, beliau bawa sampai mati, wallahu a'lam jumlahnya berapa. Tapi andaikan ini disebarkan, itu membahayakan keselamatan nyawa beliau. Kenapa kok sampai bisa membahayakan keselamatan nyawanya? Para ulama menjelaskan, hadis yang tidak disebarkan oleh Abu Hurairah ini bukanlah hadis yang berkaitan dengan amal hamba. Tidak ada hubungannya dengan ahkam. Tidak ada hubungannya dengan hukum. Tidak ada hubungannya dengan perintah dan larangan. Tidak ada hubungannya dengan halal haram. Tapi hadis ini berbicara tentang masalah cerita Nabi atau berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait fitnah dan kejadian setelah atau setelah beliau meninggal dunia. Misalnya ya, nanti akan terjadi pembunuhan, kaum A membunuh kaum B. Kaum C akan memberontak khalifah. Kaum D nanti akan membunuh dengan atau perang dengan kaum E. Ini nanti membunuh ini rebutan kekuasaan ini, dari ini turun kekuasaannya jadi ini. Itu pernah didetailkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mendapatkannya. Namun kalau ini diceritakan, bikin ramai di masyarakat. Dan pertama yang menyampaikan berita, maka bisa jadi dia menjadi target. Makanya ada kebijakan, siapa yang menyebarkan video pembakaran, dia ditangkap. Meskipun yang bakar, katanya ya dibebaskan. Yang menyebarkan video ditangkap, Pak. Wallahu a'lam. Karena dia dianggap bikin kisruh di masyarakat. Atau siapa yang menyebarkan video dulu ya, Ahok dia. Pak siapa namanya? Buniani ya. Ditangkap karena tuduhan ini yang bikin kisruh di masyarakat. Sehingga di tempat kita menyebarkan seperti ini bikin kekacauan di masyarakat, ya, termasuk di antara pelanggaran. Dan prinsip ini betul, ini dijaga. Jadi sesuatu yang bisa membuat kisruh di masyarakat itu termasuk pelanggaran. Karena kita buat masyarakat itu nyaman. Pelakunya juga ditangkap, yang bikin kisruh juga ditangkap. Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara sengaja tidak menyampaikan hadis-hadis seperti itu karena khawatir bikin kisruh di masyarakat. Qala al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, beliau mengatakan, babun man taraka ba'dal ikhtiyari makhafatan ay yaqsura fahmu ba'din nasi anhu fayaqa'u fi ashaddi minha fi ashaddi minhu. Bab, ada orang yang meninggalkan sebagian hadis-hadis pilihan karena khawatir masyarakat pemahamannya tidak sanggup untuk menjangkaunya, sehingga dia terjerumus ke dalam sesuatu yang asyadda minhu, yang lebih parah dibandingkan ketika dia tidak tahu. Maka lebih baik orang ini enggak ngerti dibandingkan ngerti. Wa qala aidan, Imam Bukhari juga mengatakan, babun man khassa bil ilmi qauman. Bab tentang ada orang yang menyampaikan ilmu khusus kepada sebagian kaum saja, duna kaumin, dan tidak disampaikan kepada yang lain. Dia hanya mau menyampaikan untuk forum Rabu pagi atau forum Ahad pagi atau forum yang lebih khusus. Ini pesertanya mahasiswa yang sudah ngaji lama, insyaallah paham. Misalnya ya, karahiyata alla yafhamu, karena khawatir mereka tidak bisa memahami. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan beberapa keterangan yang lebih lengkap. Akibat asar Aliin, setelah beliau menyebutkan asar dari Ali bin Abi Thalib di atas. Hadithun nasa bima ya'rifun. Apa kata Al-Hafidz Ibnu Hajar? Wa fihi dalilun ala annal mutasyabiha la yanbaghi ay yuzkara 'indal 'amah. Hadis ini dalil bahwa perkara yang mutasyabih jangan diceritakan kepada masyarakat umum. Tsumma qala, lalu beliau mengatakan, wa mimman karihat tahditsa bi ba'din tuna ba'din. Di antara contoh ulama yang tidak mau menyampaikan hadis, sebagian hadis kepada yang lain, kepada sebagian orang, di antaranya adalah Ahmad rahimahullah. Beliau tidak mau menyampaikan hadis yang dohirnya boleh memberontak pemimpin. Dan Imam Malik tidak mau menyampaikan hadis tentang masalah sifat. Abu Yusuf tidak mau menyampaikan hadis tentang perkara gharaib yang aneh-aneh, seperti kejadian tanda-tanda hari kiamat. Wa man qablahum, dan orang sebelum mereka, di antaranya Abu Hurairah, sebagaimana taqaddama, sebagaimana riwayat yang lewat fil jirabain, ketika beliau tidak mau menyampaikan hadis, beliau memiliki dua jirab, dua wadah hadis. Wa annal murada ma yaqa'u minal fitan, dan maksudnya adalah karena ini bisa dikhawatirkan terjerumus ke dalam fitnah. Dan termasuk di antaranya adalah Hudzaifah ibnul Yaman, yang beliau tidak mau menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang daftar orang munafik di Madinah. Demikian pula Al-Hasan Al-Basri, beliau mengingkari hadisnya Anas bin Malik yang disampaikan kepada Hajjaj bin Yusuf tentang kisah Uraniyin, padahal hadis ini riwayat Bukhari. Hadis ini riwayat Bukhari. Li'annahu ittakhadha wasilatan ila ma kana ya'tamituhu minal mubalaghati fi safakid dima. Karena ini dijadikan sebagai alasan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf untuk sembarangan dalam menumpahkan darah. Bita'wilihil wahi, dengan takwil yang sangat lemah. Hadis Uraniyin gimana? Ada orang dari suku Uranah yang datang ke Madinah kemudian mengalami sakit. Lalu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia diminta, silakan kamu datang ke unta zakat, minta kepada pengembalanya dikasih susu dan dicampur air kencing unta. Kemudian setelah dia minum, sembuh. Setelah dia sembuh, pengembalanya dibunuh, ontanya dibawa, dirampok. Lalu dikejar oleh para sahabat, ketangkap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini dihukum. Tangan dan kakinya dipotong, matanya diculek. Setelah itu dilempar ke tengah padang pasir sampai mati. Sahabat menceritakan dia berteriak kehausan-kehausan sampai dia makan tanah kemudian mati. Dan ini hukuman yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang ini, karena dia yang pertama murtad, yang kedua membunuh kaum muslimin, yang ketiga merampok harta zakat, dan keempat memberontak kepada kaum muslimin, pemerintah Islam. Maka hukumannya bertingkat. Nah, hadis ini dijadikan dalil oleh Hajjaj bin Yusuf. Ini berarti boleh membantai orang. Ngawur. Dan terjadi. Makanya oleh Al-Hasan diingkari. Karena kemadaratan orang Hajjaj ini ketika mendapatkan hadis tadi lebih besar dibandingkan manfaatnya. Wadhabitu dzalika, dan batasannya adalah ayyakuna dhahirul hadis yuqawwil bid'ah. Jangan sampai bagian zahir hadis itu menguatkan bid'ah. Wadhahiru fil asli ghairu muradin, padahal maksudnya bukan sebagaimana zahirnya. Fal imsaku anhu inda man yakhsha alaihi al-akhdhu bi dhahirihi matlubun. Karena itu tidak menyampaikan hadis ini kepada orang yang dikhawatirkan akan mengambil hadis ini sesuai dengan zahirnya sehingga dia salah pahami, matlubun adalah sesuatu yang diperintahkan. Nah, wallahu taala alam. Demikian yang bisa kita bahas. wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Selesai di hari Kamis tanggal 19 Dzulhijjah pada tahun berapa itu? 1423 Hijriah. Berarti 7 tahun yang lalu ya. Walhamdulillah. Untuk kitab yang baru insyaallah menunggu pengumuman. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.